Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita menyadari bersama, kita ini banyak disibukkan dalam kehidupan kita dengan berbagai macam kesibukan, baik kesibukan yang sifatnya duniawi yang berubah, atau waliyadzubillah sebagian manusia disibukkan dengan perkara-perkara yang mudhir, memadaratkan, al-ghaflah. Hadha hal kathir minan nas. Ini keadaan kebanyakan manusia. Di sisi lain, ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah, waktu kita untuk beramal di dunia ini berkurang. Setiap saat bergantinya waktu, bergantinya hari, bergantinya bulan. Naam. Karena Ibnu Adam innama huwa ayyam. Ibnu Adam, kita ini ibarat hari-hari yang terus berlalu, berkurang, hingga datang ajal. Nah, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini, tidak tertipu dengan syaitan, karena dunia ini hanya perhiasan dan syaitan adalah aduun, musuh bagi kita. Maka hamba yang beruntung adalah seorang hamba yang dia menyadari tentang betapa mahal umur yang Allah berikan baginya, sehingga dia tidak menyia-nyiakan dengan kesibukan yang memadaratkan. Dia menyadari bahwasanya umur yang dia miliki itu tidak akan terulang kembali. Disitulah pentingnya ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah untuk kita senantiasa ya berupaya memperbaiki apa yang sedang kita lakukan ini. Di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah memohon kepada Allah untuk memperbaiki ya urusan kita semuanya. Di antara doa Nabi alaihi salatu wasallam adalah doa Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Memohon kepada Allah al-islah, agar kita diperbaiki oleh Allah. Allahumma aslih li dini alladhi huwa usmatu amri. Yang pertama dan utama kita mohon kepada Allah agar agama kita ini diperbaiki. Karena agama itulah yang menjadi sebab keselamatan bagi kita, ismah bagi kita. Baiknya agama kita adalah baiknya dunia dan akhirat kita. Kalau agama seorang itu diperbaiki oleh Allah, maka akan baik dunianya, baik akhiratnya. Fabada'a bih. Maka Nabi alaihissalatu wassalam memulai doa beliau dengan ini. Allahumma aslih li dini alladhi huwa usmatu amri. Mohon kepada Allah agar diperbaiki agama kita. Naam, diperbaiki agama kita sehingga kita menempuh agama yang lurus, menempuh apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang bersih dari naam ad-dhalal, kesesatan. Naam, agama yang selamat dari al-bid'ah wal muhdatsat. Terlebih Nabi alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kepada kita semuanya tentang adanya penyimpangan-penyimpangan dalam agama itu. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Ada perselisihan yang banyak. Beliau membuat garis lurus, kemudian beliau mengatakan hadza siratullahi mustaqima. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Hadza huwa dinul hanif. Din ar-rasul, agamanya Rasul. Kemudian di samping kanan dan kiri beliau membuat garis-garis yang demikian banyak, kemudian beliau mengatakan hadhis subul. Ini adalah jalan-jalan yang mengajak manusia menyimpang dari agama yang lurus. Maka dalam doa ini terkandung permohonan kepada Allah as-salamah min kulli bid'ah wa muhdatsah. Mohon kepada Allah keselamatan dari semua kebid'ahan-kebid'ahan, ya, semua penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Naam. Kemudian kita juga minta kepada Allah agar Allah memperbaiki dunia kita. Terkandung makna di dalamnya agar kita tidak disibukkan dengan perkara-perkara duniawi yang menjauhkan kita dari Allah Jalla wa'ala. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam mengkhawatirkan atas umatnya ketika dunia itu dibuka. Mal faqra akhsha 'alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, kata Nabi. Tetapi justru aku mengkhawatirkan antum salta alaikumud dunya. Saya mengkhawatirkan dunia itu dibentangkan di hadapan kalian. Fatanafasu fiha. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu, disibukkan dengannya sebagaimana orang-orang terdahulu disibukkan dengan dunia itu. Fahlakathum. Sehingga kesibukan-kesibukan itu, dunia itu menghancurkan mereka. Jadi ketika kita mohon kepada Allah diperbaiki dunia kita, kita memohon kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki naam semua yang yata'alak di dunia. Ma'isyah kita, diberi ma'isyah yang halal dan thayyiban. Ma'isyah kita dijadikan ma'isyah yang ya tidak mengganggu dan tidak menjauhkan kita dari Allah Jalla wa'ala. Dan terkandung di dalamnya permohonan as-salamah min kulli su', keselamatan dari semua kejelekan, termasuk tadi ya disibukkannya kita dengan dunia yang menjadikan kita jauh dari Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian kita juga mohon kepada Allah akhirat kita yang kita belum mendapatkannya, belum melaluinya, dan kita akan sampai kepadanya. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Perbaikilah untukku ya Allah akhiratku yang aku akan kembali ke sana. Dalam doa ini kita diingatkan dunia itu adalah ya negeri kita melalui saja, bukan untuk kita. Nah, walaysa darul qarar, bukan negeri kita kekal, bukan darul baqa, tetapi darul amal. Adapun negeri kita kembali adalah al-jannah insyaallah taala, au ilan nar wal iyad billah. Nah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diperbaiki akhirat kita. Kemudian kita mohon kepada Allah agar sisa-sisa hidup kita ini juga diperbaiki. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah sisa hidupku ini menjadi kebaikan untukku, untuk semua kebaikan. Kebaikan sisa hidup ini. Dan kalau Engkau takdirkan kematian, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian itu adalah rohah, istirahatnya saya dari segala kejelekan. Ini doa ya diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. In da'a bihi 'abdun. Jika seorang berdoa dengan doa ini, fastajaballahu du'aa. Kemudian Allah mengabulkan doanya, maka niscaya semua kebaikan akan dia dapatkan. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Dan di antara perkara yang memudahkan itu semuanya, diperbaikinya agama, diperbaikinya dunia, diperbaiki akhirat, adalah dengan al-ilmu nafi', al-amalu shalih, ilmu yang bermanfaat. Semangatnya seorang hamba untuk menuntut ilmu, semangatnya seorang hamba untuk mudzakaratul ilmi, ini adalah alamatul khair, tanda kebaikan. Maka bersungguh-sungguhlah untuk kita terus ya sibuk ya, menyempatkan diri kita ini duduk di majelis-majelis ilmu. Jangan kita menjauh dari majelis ilmu karena saya sudah sering taklim dengan Ustaz Fulan, saya sudah sering mendengar pembahasan itu, saya sudah pernah menyelesaikan kitab itu. Ini diantara wasawis syaitan. Nah, apa kajian salah satu usul? Wah, saya sudah 3 kali kapan buku ini, kemudian tidak duduk di majelis itu. Pembahasan apa? Pembahasan tentang wudhu toharoh. Ya, paling-paling wudhu toharoh itu saja pembahasannya. Ya, saya sudah bisa mengamalkan. Apa pembahasannya? Pembahasan tentang haji. Oh, saya sudah pernah haji. Dan kayaknya mau haji lagi sudah tidak mungkin. Saya sudah tua, ini umur sudah panjang. Nah, saya tidak merasa butuh pembahasan kitabul haji. Tidak seperti itu, ikhwan. Para ulama, ya, selalu mengingatkan kita untuk sibuk dengan ilmu. Apa yang kita pelajari itu mungkin bukan kita yang akan mengamalkan, namun kita akan memberikan faedah kepada yang lain. Saya sudah haji, umur saya sudah tua, kalaupun daftar panjang apa namanya antriannya, mungkin perhitungan manusia tidak akan sampai ke sana. Tapi ketika antum mengerti tentang ilmu haji, tastafid min wa yufid wa tufid, antum mengambil faedah darinya, ya, juga antum bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, dan tidak ada yang tidak manfaat ketika kita duduk. Apa pelajarannya? Pelajarannya tafsir Al-Quran, tafsir Al-Fatihah. Al-Fatihah saya sudah hafal, sudah sering bahas tafsir. As-Sa'di saya pernah selesai tafsir Al-Fatihah. Ibnu Katsir pernah saya baca. Nah, At-Tabari sudah saya baca juga tafsir Al-Fatihah. Nah, tidak seperti itu, ikhwan. Duduk di majelis ilmu, duduknya kita di majelis ilmu saja sudah sekian banyak keutamaan diperoleh. Nah, diturunkannya sakinah, diliputinya rahmah, diliputi rahmah. Nah, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dari sisi Allah Jalla wa'ala. Ini sedikit barangkali ikhwatul kiram tadzkir untuk saya pribadi dan antum semuanya, ya, untuk kita memohon kepada Allah semoga hidup kita ini diparokai, hidup kita ini mendapatkan kebaikan, hidup kita mendapatkan rahmat dari Allah, dan kita banyak membaca doa yang memohon pertolongan kepada Allah, termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.